ku jelaskan. Problemnya terlalu rumit untuk dimengerti. Lupakan saja, karena sesungguhnya ku tak ingin memberi jawaban. Sudahlah, tak ada komentar. Jangan perpanjang masalahnya. Sudahlah, ku tak ingin dengar pendapat atau nasihatmu. Oh, tak perlu kau tanyakan masalah yang ada. Yang perlu kau pikirkan dirimu sendiri. Lupakan saja, karena sesungguhnya ku tak ingin memberi jawaban. Sudahlah, jangan terpanjang masalahnya. Oh, sudahlah, ku tak ingin dengar pendapat atau nasihatmu. Oh, oh, oh, yeah. Tak ada komentar.